Langsung saja kita sambut bersama-sama Gary Masa. Like dan komen video-video ya Mas Bos. Jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Rekor juga ya. Oke. SMP SMP Indonesia. Kita goyang lagi Mas Bos. Yo. Ku rasa tak perlu engkau kembali untuk bercinta denganku lagi. Terlambat itu sudah. Terima kasih Mas Taufik, perwakilan SNP Tegal. Yeah, Mas Taufik matur.